kena kepala kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب 161 باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. Bab tentang berdoa untuk mayat sesaat setelah mayat dikubur, kemudian duduk sekedar untuk mendoakan mayat dan memohonkan ampun dan membaca Al-Quran. Ini yang akan dibahas. Imam Nawawi menambah wal qiraah dan membaca, yang dimaksud membaca Al-Qur'an. Nanti akan kita lihat apakah bab yang beliau bawakan ada di dalam hadisnya. Tentu yang akan beliau bawakan hadis, ada dua hadis. Apakah di dalam hadis tersebut mengandung makna membaca Al-Qur'an, nanti kita lihat. Kemudian komentar dari Syekh Salim tentang ketergelinciran kesalahan Imam Nawawi di sini mengucapkan dalam judul membaca Al-Quran. Berarti yang disunahkan dalam bab ini pertama berdoa, kemudian memohonkan ampun beberapa saat, kemudian membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran ini yang dikritik oleh Syekh Salim. Hadis pertama 946 An Abi Amr Wakila Abu Abdullah Wakila Abu Layla. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Layla. Namanya adalah Uthman bin Affan. Berarti satu nama, dua atau tiga kunyah ini tidak bermasalah. Barangkali di sini kesalahan Ibnu Hazm ketika mendhaifkan hadis tentang musik dengan alasan di dalam sanadnya ada seorang yang kunyahnya dua. Padahal seseorang berkunyah dua tidak masalah. Salah satunya Utsman bin Affan. Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Layla. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit. Kata Utsman, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengubur mayat, waqaf alaihi, beliau berhenti, berdiri, berhenti, wukuf, tidak langsung beranjak, tidak langsung pulang, sebagaimana hadis yang kemarin. Waqal, dan beliau memerintahkan kepada para sahabat yang ada di situ, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini. Wasalulahu tasbih, dan mintakanlah at-tasbih, keteguhan, ketenangan, teguh. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al. Karena sebentar lagi, maksud sekarang di sini tentu belum, berdasarkan riwayat yang lain, karena pertanyaan itu menunggu setelah para pengantarnya pulang. Fa innahu al-an, sebentar lagi dia akan ditanya. Sebentar lagi dia akan ditanya. Orang yang ditanya sementara dalam keadaan ketakutan, tidak teguh, tidak tenang, tentu sangat sangat berat sekali. Maka Nabi memintakan kepada para sahabat agar sahabat memohonkan ampun dan memintakan keteguhan. Di riwayat lain beliau mencontohkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitku, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitku, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitku, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbitku, diulang-ulang. Sambil berdiri, ini bukan setelah mayat, setelah mayat di ya Allah ampuni dia, teguhkan dia, ampuni dia ya Allah, tenangkan dia, karena akan berhadapan dengan dua utusan Allah, Munkar dan Nakir. Sampai hadis ini ya Abu Dawud ini tidak ada sedikit pun lafaz membaca Al-Qur'an. Maka dengan hadis ini Imam Nawawi membawakan bab disunahkan membaca Al-Qur'an di atas kubur setelah dikubur, tentu tidak tepat. Ya, nanti hadisnya sama sekali tidak ada lafaz membaca Al-Qur'an, bahkan secara umum memang tidak ada sunnah membaca Al-Quran di atas kubur. Bahkan yang ada sebaliknya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan, jangan kalian samakan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Biar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah surat Al-Baqarah, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tidak ada pembacaan Al-Qur'an. Ya, di zaman terbaik, zaman Rasul dan para sahabat, tidak ada pembacaan Al-Qur'an di atas kubur. Fikul hadis. Akhwatul imani wa naf'uha la takunu faqat fi halati hayatih, وإنما تتعداه إلى ما بعد الموت. Persaudaraan iman, persaudaraan Islam, manfaat persaudaraan dalam Islam itu tidak berhenti ketika hidup saja. Saling tolong menolong sesama muslim itu tidak berhenti hanya ketika masih di dunia. Lihat, ketika sudah mati masih tolong menolong. Kita masih bisa menolong saudara kita yang sudah mati, yaitu dengan doa. Bahkan sebelum mati kemarin dengan talqi, dengan talqi. Ketika dirasa saudara kita sudah tidak ada harapan hidup, sudah koma, sudah sakit begitu parah, kita talqin dengan la ilaha illallah. Dalam keadaan lemah dia akan menirukan apa yang dia dengar, la ilaha illallah. Setelah itu dia mati, akhir kalimat di dunia la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Inilah tolong menolong sesama muslim. Ya. Sebelum itu tentu kita tiap hari tolong menolong, saling meminjami, saling membantu, ya kan? Tidak berhenti sampai nanti di liang lahat, bahkan sampai nanti di surga. Sekiranya itu masih ingat hadis tentang seseorang yang masuk surga dan dia mencari-cari temannya yang dulu sholat berjamaah bersama, ke masjid bareng, ngaji bareng, jihad bareng, tetapi dia tidak dapati temannya itu di surga. Dia bertanya kepada Allah, mana temanku si fulan ya Allah? Tidak ada di sini, tidak ada di surga. Allah menjawab, dia ada di dia ada di neraka. Ya, ambillah dia, tolonglah dia. Allah memberikan kesempatan kepada seorang muslim untuk memberikan syafaat kepada muslim yang lain. Inilah sesama muslim. Tolong menolong dunia sampai akhir. Allah subhanahu wa ta'ala yusyafi'u ahlil iman bima'di. Ini yang barusan ya. Allah memberikan kesempatan kepada ahlul iman, orang yang beriman, untuk memberikan syafaat kepada yang lain, kepada orang lain, dengan syarat orang-orang lain itu sama-sama, sama-sama beriman, sama-sama muslim. Adapun non-muslim tidak beriman tentu tidak bisa, walaupun dia ingin, sebagaimana Nabi terhadap Abu Thalib, sebagaimana Nabi terhadap ayah ibunya, tidak bisa. Karena syaratnya harus muslim, syaratnya harus mukmin. Walaupun baru kenal sekali, walaupun baru ketemu sekali di dunia. Ya, inilah syafaat Allah berikan kepada setiap muslim. Tentu tidak sebesar syafaatnya orang yang mati syahid, tidak sebesar syafaatnya orang yang masuk ke dalam 70 ribu umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini lebih besar lagi. Dan dilihatkan setiap satu orangnya bisa menarik 70 ribu lagi. Ya, kalau kita mungkin menarik satu atau dua. Nah, yang 70 ribu ini setiap satunya bisa menarik 70 ribu lagi, memberikan syafaat. Apalagi para nabi dan rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, tentu seluruh manusia akhirnya diadili karena syafaat Nabi, syafaatul utma. Yeah. Bayanu bid'ati talqin ba'da dafn. Bid'ahnya talqin setelah mayat itu dikubur. Sebagian saudara-saudara kita menalkin, menuntun orang yang sudah dikubur dengan pengajaran. Ya bulan, sebentar lagi engkau akan didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti jawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Gitu ya. Nah, seperti ini batin. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Ya Muhammad, engkau tidak mungkin bisa membuat orang yang dikubur itu bisa mendengar. Rasulullah SAW tidak sanggup membuat orang mati bisa mendengar, apalagi kita. Maka sia-sia dan jelas bid'ah tidak ada gunanya. Yang ada, mohonkan ampun. Pembicaraan itu kepada Allah, bukan kepada si mayat. Mayat sudah mati, tidak boleh kita ajak bicara. Oleh karena itu ketika Nabi sudah wafat, Ibnu Mas'ud mengganti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam bagimu ya Nabi, kan seolah berbicara langsung. Diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan assalamu ala nabiyyi rahmatullahi wa barakatuh. Ya, Nabi sudah wafat. Bayanun lima yahtajuhu ba'dal mauti wa huwa su'alullahu lahu sabah. Menerangkan tentang apa yang dibutuhkan oleh orang yang sudah mati, yaitu apa? Sabar, teguh, tenang. Maka kita mintakan kepada Allah agar si mayat itu teguh, tenang, untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Sebagaimana hadis yang sebentar lagi kita baca, contoh dari seorang sahabat yang faham tentang hal ini. Ya. Kemudian dalilun ala fitnatil qabri wa su'alil malakain. Dalil tentang adanya fitnah kubur. Apa yang dimaksud fitnah kubur? Ujian di dalam kubur. Fitnah wanita, fitnah harta. Ya. Mudah-mudahan kita faham apa yang dimaksud dengan fitnah. Bukan fitnah bahasa Indonesia. Tidak zina dibilang zina, tidak mencuri dibilang mencuri, bukan. Bukan itu. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kubur. ujian. Yang terakhir, man lam yusabbithum Allahu 'inda su'al la yastati'ul ijabah. Orang yang tidak diteguhkan oleh Allah saat ditanya oleh dua malaikat, maka tidak mungkin dia bisa menjawab. Tanpa pertolongan Allah yang berupa as-sabat, keteguhan, maka seseorang tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Tidak ada satupun orang kafir yang sanggup menjawab tiga pertanyaan itu. Sebagaimana pada umumnya orang kafir tidak tahu tentang tiga hal itu. Siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu. Tentu mereka tidak tahu, bahkan tidak mengakui. Maka Allah balas, al-jaza'u min jinsil amal. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Nah, sebaliknya, walaupun ahli maksiat, walaupun mungkin jarang sholat, walaupun mungkin pezina, peminum khamr, tapi dia bertauhid. Dia bertauhid, dia tidak syirik. Dia meyakini Allah satu-satunya ilah. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Dia mengakui kebenaran Islam. InsyaAllah dia bisa menjawab, walaupun ahli maksiat. Adapun nanti disiksa perkara lain. Tapi siksaan karena tidak bisa menjawab, yang dipukul di antara dua telinganya, menjerit, suaranya terdengar oleh siapapun kecuali manusia dan jin, yang seandainya Gunung Uhud dipukul dengan pukulan tersebut hancur, ini dia selamat. Selamat. Adapun selanjutnya disiksa karena dia sering kencing, tidak cebok, tidak sholat, namimah, ini lain-lain. Dan insyaAllah tidak kekal. Tidak sampai hari kiamat. Mungkin beberapa saat, beberapa waktu Allah hentikan. Gitu. Berbeda dengan orang-orang kufar. Sebagaimana Fir'aun dan lain-lain, jelas hadisnya. Disiksa terus sampai hari kiamat. Disiksa terus sampai hari kiamat. Adapun orang-orang mukmin yang karena dosa besarnya lalu disiksa di kubur, tidak kekal. Ya, hadis kedua atau hadis terakhir 947. Wa an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, panjang hadis ini disingkat oleh beliau. Amr bin Al-As bercerita tentang dirinya bahwa dirinya mengalami tiga masa. Masa pertama, masa yang sangat buruk. Jika masa itu aku mati, tentu aku akan kekal di neraka. Yaitu masa di mana aku membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci dakwah Islam. Cita-cita terbesarku adalah membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa pertama. Masa kedua, ketika aku membaiat Nabi dan aku berharap dosa-dosaku diampuni dan Nabi mengatakan al-Islamu yajubu maqablahu, bahwa dengan masuk Islam otomatis semua dosaku diampuni, maka tidak ada yang lebih aku cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang aku harapkan kecuali Allah dan Rasulnya. Jika aku mati di fase kedua ini, aku berharap masuk surga. Fase ketiga aku tidak tahu aku ada di mana. Mungkin ini menyangkut fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Kita tahu Amr bin As berada di pihak Muawiyah. Dan manusia tidak ada yang sempurna walaupun sahabat. Maka kecerdikan atau mereka bilang kelicikan Amr bin As dipakai di sini. Tetapi peristiwa tahkim ditinjau oleh para ulama ahlul hadis, sebagian mereka mengatakan tidak sahih. Kita tidak perlu berpanjang lebar membahas perselisihan antara sahabat, karena sudah selesai. Intinya bahwa ada beberapa sahabat yang menyesal di akhir hayatnya ikut dalam fitnah ini. Dan insyaAllah semuanya diampuni oleh Allah, salah satunya Amr bin As. Oleh karena itu Amr bin As mengatakan, inilah masa fase terakhir. Aku tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap diriku. Ya, berarti ada pada diri beliau antara ketakutan dan tentu harapan, antara khauf dengan projek. Lalu beliau mengatakan, sebelum Amr bin As meninggal sakit keras. Idza dafantumuni, oleh karena itu jika nanti kalian selesai mengubur aku, fa aqimu haula qabri, teruslah berdiri di atas kuburku, jangan langsung beranjak pulang. Qadramatun haulu jazurun, sekedar orang menyembelih jazur, jazur unta yang tidak terlalu tua. Wa yuqassamu lahmuha, lalu dipotong-potong, dibagi-bagi dagingnya. Tentu kita tidak bayangkan penyembelihan unta di negeri kita atau kambing di negeri kita yang lumayan lama, ya. Bangsa Arab, orang Arab terkenal cepat, ya. Maka mungkin yang dimaksud oleh beliau setengah jam atau 20 menit atau seperempat jam, ya. Orang menyembelih unta, kemudian bagi dagingnya dibagi-bagi. Saya kira tidak terlalu lama. Hatta astanisa bikum, agar aku merasa tenang. Nah, berarti beliau memahami sabda Nabi yang tadi. Yaitu, beliau tahu sabda Nabi tadi bahwa dengan berdirinya kaum muslimin di atas kubur seseorang, maka orang itu insya Allah ada ketenangan. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, sehingga aku tahu apa yang harus aku jawab dari utusan Tuhanku. Munkar dan nakir itu, ya, inilah pemahaman sahabat, memahami sabda-sabda Nabi lalu dipraktikkan dalam hidupnya, ya, ya. Di sini tidak dibawakan pawainya karena merupakan pengulangan. Antum yang ingin mengulang silakan di nomor 711. Di sini ada kemusykilan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi membawakan ucapan Al-Imam Syafi'i tetapi diragukan. Beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu an yuqra'a indahu min al-Qur'an, disukai setelah mengubur mayat itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an, jika sampai khatam indahu di atas kubur itu, kana hasanan, maka itu baik. Ucapan ini disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i. Sesalim mengatakan hadal qawlu li ashabi Syafi'i, ini bukan ucapan Imam Syafi'i, ini ucapan sahabat-sahabat Syafi'i. Tentu tidak boleh disamakan antara Imam Syafi'i dengan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, tentu berbeda, ya kan, tidak mungkin disamakan. Ini diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab yang lain, Majmu' Syarah Mu'adzab. Wattafaqa alaihi al-ashab wa qalu wa yustahabbu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'an wa in khatamul Qur'an kana afdal. Ini sekali lagi yang mengucapkan adalah sahabat-sahabat Al-Imam Syafi'i, bukan Al-Imam Syafi'i sendiri. Kemudian kata Syaikh Salim, wa bihadha yatabayyanu anna nisbata hadha al-qawl lis-Syafi'i fi nadhar dhahir. Oleh karena itu jelas penisbatan ucapan ini kepada Imam Syafi'i ini perlu ditinjau. Apa benar? Wabi khasatin anna madhabahu rahimahullah, wabi khusus madhab Imam Syafi'i yang terkenal yang ada di kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan seperti Al-Um, Ar-Risalah dan lain-lain. La yasilu ida'u thawabiha ilal mayyit, menghadiahkan pahala kepada mayat berupa bacaan tidak sampai. Ini pendapat madhab dari Al-Imam Syafi'i, ya. Dan Al-Imam Syafi'i berdalil dengan ayat yang sangat jelas, ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Dia tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. antum baca Al-Fatihah pahalanya buat saya, tentu tidak bisa membantah ayat ini. Saya baca Al-Fatihah pahalanya buat antum, batal ayat ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan pahala kalau dia sendiri yang melakukan. Dihadiahkan tidak bisa. Ini pendapat, ini mazhab dari Al-Imam Syafi'i. Kecuali menjadi penyebab. Kecuali menjadi penyebab. Si fulan bisa baca Al-Fatihah karena antum yang ngajarin. Antum tuntun si fulan dari awal sampai akhir Al-Fatihah. Maka setiap kali si fulan baca Al-Fatihah, antum dapat pahala. Karena antum menjadi penyebab. Gitu. Baik penyebab langsung dengan ilmu atau penyebab dengan harta. Ya. Ada orang kita santrenkan, kita biayai. Dananya dari kita, lalu dia menjadi dai, dia menjadi ulama, maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Karena kita menjadi penyebab. Ya. Adapun membacakan untuk yang lain, maka tertolak. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat kuat, dan tidak perlu kita mendengar fatwa siapapun. Ya, karena fatwa siapapun, madhab siapapun harus dikalahkan ketika sudah ada dalil yang sahih, yang sharih. Walaupun syekh kita, walaupun ulama kita, ya, walaupun guru kita, ketika bertentangan dengan dalil dan jelas, maka harus ditolak. Ya, tidak boleh kita, apalagi kaum pelajar, para salaf, mentah lagi dalam manhaj. Patokan adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu dalil. Di luar itu bukan dalil. Maka ucapan Syekh Fulan bukan dalil, ulama Fulan bukan dalil. Ya. Terakhir beliau mengatakan walidzalika falisbatu hadzal qawli lisyafi'i ghaflatun waqa'a fiha al-musannif. Penisbatan ucapan tadi kepada Imam Syafi'i ini merupakan kelengahan beliau, kelalaian beliau, ketergelinciran beliau, dan ini wajar, namanya manusia. Al-Imam An-Nawawi, imam besar kita yang sudah belasan tahun kita baca kitabnya di majelis ini, beliau manusia yang tentu bisa benar, bisa salah. Untuk sekian kalinya kita dapati kesalahan beliau di bab ini. Ya, di samping ada dua atau tiga hadis yang sudah kita lewati, dan hadis tersebut dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kita lanjutkan 162. Babu shadaqati 'anil mayyit wa ad-du'a ilahu. Bab tentang sedekah untuk mayat. Nanti akan dibahas mayat siapa? Apakah seluruh mayat? Dan termasuk doa untuk mayat. Qala Allah Ta'ala, beliau membawakan surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka ini maksud para sahabat, para tabi'in. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini salah satu sifat seorang mukmin, mendoakan pendahulu, mendoakan orang yang mendahului. Ya, bukan malah mencaci maki, bukan malah menghujat. Siapa? Siapa? Si Arafidah. Bukan mendoakan Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Aisyah, malah mencaci maki, menjelek-jelekkan. Mendoakan dengan laknat dan ucapan-ucapan buruk lain. Dan mereka beranggapan ini bagian dari ibadah. Luar biasa, subhat Rafidah. Mencaci maki, menjelek-jelekkan Aisyah, Abu Bakar, Umar, dikira itu ibadah. Waliyallahi. Apa yang terdapat di ayat tadi, Al-Hasyr ayat 10, ini merupakan kelompok ketiga. Merupakan kelompok ketiga dari tiga kelompok yang ada. Ada tiga kelompok kaum muslimin. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Apa tiga kelompok yang dimaksud? Yang pertama, As-Sabiquna al-Awwalun minal Muhajirin. Yang awal-awal beriman, yaitu orang Muhajirin. Orang-orang Ansar tidak dikatakan As-Sabiqun. Ya, orang-orang Muhajirin yang As-Sabiquna al-Awwalun masuk Islam di bulan-bulan Nabi menjadi Nabi, menjadi Rasul, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, atau bahkan hari-hari, bukan bulan lagi ya. Tidak ada selang waktu ya, Khadijah terutama. Hari di mana Nabi diangkat menjadi Nabi, hari itu pula Khadijah beriman, disusul Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ada yang bulan-bulan, ada tahun-tahun itu sampai sebelum hijrah. Ini al-muhajirin. Yang kedua, wal-ansar, orang-orang ansar setelah muhajirin. Banyak keutamaan orang-orang ansar. Sampai Nabi mengatakan, jika orang-orang menuruni satu lembah, orang-orang ansar menuruni lembah yang lain, aku akan menuruni lembahnya orang ansar. Berarti beliau memilih berpihak pada orang-orang Ansar. Ini keutamaan orang Ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku menjadi orang Ansar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi keutamaan orang Ansar tidak akan menyamai keutamaan orang Muhajirin. Oleh karena itu, ketika ada usulan agar orang-orang Ansar ada juga yang menjadi khalifah, berarti dua khalifah, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar, langsung disetop oleh Abu Bakar. Bukan Abu Bakar membela Muhajirin karena beliau Muhajirin, tidak, karena ini batin, tidak berhak. Yang berhak menjadi khalifah adalah Muhajirin Quraisy. Ya, maka Abu Bakar menyetopnya dengan mengangkat tangan Umar dan mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah Umar. Tapi Umar langsung buru-buru menarik tangannya dan mengangkat tangan Abu Bakar, membaiat Abu Bakar, dan akhirnya seluruh yang hadir membaiat Abu Bakar. Jadi ringkas betul, singkat betul prosesnya itu. Tidak bertele-tele, tidak berpanjang lebar, tidak berdebat lama. Ya, mungkin beberapa menit saja. Selesai seluruh kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Nah, yang ketiga, walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan. Berarti ada tiga kelompok. Muhajirin, Ansar, dan para pengikut Muhajirin dan Ansar. Apa jaminannya? Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, adalahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa mereka semua akan masuk surga. Maka orang yang meragukannya adalah kufur. Maka Syiah Rafidah dinyatakan sebagai kelompok yang sudah keluar dari Islam karena meragukan ini. Ya. Bahkan ucapan kotor mereka mengatakan siksaan terhadap Abu Bakar dan Umar melebihi siksaan siapa. Inilah Ar-Rafidah. Nah, di sini ada ucapan Imam Malik yang dinukil oleh beliau. An-Rafidi alladhi yasubu as-sahaba laysa lahu fi malil fayt nasibun. Orang-orang Rafidah yang mencaci maki para sahabat, maka tidak berhak mendapat harta faid. Karena bukan kaum muslimin. Li'adami ittisafihi bima madahallahu bihi haula. Karena tidak memuji, lihat, tidak memuji. Kan ayat ini terusannya kan membahas tentang harta faid, ya kan? Nah, siapa yang mendapatkannya itu tadi, yang mengikuti para muhajirin dan ansar, mendoakan dengan kebaikan, mencintai mereka. Maka orang-orang Rafidah keluar dari kelompok ini. Wal ayatu laysa fiha dalilun ala ma bawwabahu al-musannif. Kembali beliau mengkritik Al-Imam An-Nawawi tentang bab yang dibawakan, ya, yaitu sedekah. Sementara di ayat tadi tidak ada sedekah, ya, kecuali nanti setelah itu. Wa qiyasu sadaqati 'ala du'a qiyas ma'farib. Mungkin Imam Nawawi mengkiaskan sedekah itu dengan doa. Mengkiaskan sedekah dengan doa. Kan mendoakan orang lain sudah mati boleh. Berarti sedekah untuk orang lain yang sudah mati boleh. Kias. Dia mengatakan hadzal qiyas ma'al farik. Ini kias farik. Kias farik adalah kias yang salah. Kias yang tidak benar. Contoh kias farik yang besar, masih ingat? Dilakukan oleh iblis. Iblis melakukan kias, dan kiasnya farik. Kias ma'al farik, kias yang tidak benar. Ketika dia disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis memakai kaidah kias. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana aku yang dari api harus tunduk sujud menghormat kepada tanah? Ini kias farik. Kias yang tidak benar. Maka hati-hati dengan kias. Kias farik, kiasnya iblis. Yang pertama kali mengkias dan kiasnya salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan memakai kias seperti makan bangkai. Memakai kias seperti makan bangkai. Kita boleh makan bangkai? Boleh kalau terpaksa, darurat, mau gak mau harus dimakan. Gak ada makanan lain, harus dimakan. Boleh. Begitu pula kias. Mau gak mau ini harus ada jawaban. Gitu. Ini harus jawaban, harus ada jawaban. Maka dengan kias itu pun harus ulama yang melakukan, jangan kita. Ya. Nah, mengkiaskan sedekah dengan doa tentu ini ma'al farik. Karena apa? Wal ibadatu madaruha at-tawqif. Karena ibadah itu sifatnya tawakuf, sifatnya menunggu dalil, sifatnya diam. Wal wuquf inda nusus as-sahihah, menunggu dalil yang sahih. Kalau memang ada dalil datang dari Nabi diikuti oleh para sahabat, bersedekah untuk orang yang sudah mati secara umum, ya, bukan secara khusus, baru memakai ayat tadi untuk dalil bolehnya sedekah untuk orang yang sudah mati, tidak cukup, belum bisa, belum cukup. Ya. Nah, adapun hadis, mari kita lihat. Ya. Akan kita lihat apakah hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau juga tepat untuk beristidlal, mengambil dalil bahwa siapapun boleh bersedekah untuk mayat. Gitu. Mau ayahnya, mau tetangganya, mau temannya, mau enggak kenal. Imam An-Nawawi seolah berpendapat seperti itu. Jadi misalnya kita tahu ada kuburan di depan kita, entah kuburan siapa, saya sedekah pahalanya untuk mayat yang ada di kubur itu, bisa. Ya. Kan umum. Ya. Mari kita lihat 948. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها. Ya Rasul, ibuku meninggal dengan tiba-tiba. tidak sempat berwasiat, berpesan, mengucapkan sesuatu, tidak sempat sakit, mati mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Aku menduga jika beliau bisa bicara, insyaallah beliau mau sedekah. Insyaallah beliau mau sedekah, memberikan sesuatu untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi sayang tidak sempat bicara, mati mendadak. Fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Maka apakah ibuku dapat pahala kalau sekarang ini aku bersedekah untuk beliau? Nabi menjawab, na'am. Iya. Iya. Insyaallah ibumu dapat pahala. Ya. Siapa contoh di sini? Siapa contoh di sini? Ibu. Ya kan? Ibu. Apakah ibu ini bisa diganti dengan tetanggaku misalnya? Temanku misalnya? Nah, ini yang harus dibahas. Ya. Ini akan terjawab dengan 949 nanti. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ibu jelas. Ya. Sangat jelas, ibu, ayah, oh, kakek, nenek, terus ke atas, jelas. Sangat jelas dalilnya. Tapi kalau tetangga, kenalan, teman, tidak ada dalilnya. Fikul hadith. Mautul faj'ati yudhibu ala sahibihi al-khaira minat tasadduqi wal-istighfar. Mati secara mendadak, ini bisa menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kebaikan. Tidak bisa bersedekah, tidak bisa istighfar, tidak bisa bertaubat, tidak bisa mempersiapkan diri. Namanya mendadak. Ya. Sedang jalan santai, tertabak kereta, langsung meninggal. Ya, tentu ini tidak sempat. Ya. Maka salah satu permohonan beliau, memohon kepada Allah untuk tidak dimatikan secara mendadak. Ya. Al-maut al-faj'atu yuharrimu sahibahu al-istidada lil-mi'ari bitawbati wa ghairiha min al-a'mal salihah. Saya kira semakna ini ya. Mati mendadak itu bisa menyebabkan yang meninggal tersebut tidak bisa mempersiapkan diri untuk bertaubat, melakukan amal saleh. Maka jika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersiap-siap, tentu ini sebuah nikmat. Ya, misalnya ada yang divonis kanker stadium 4, ya, sudah enggak ada harapan, mau ngapain lagi? Daripada pusing-pusing mikirin obat, ya, pusing-pusing jual tanah mana nih yang untuk mendingan pusing gimana mempersiapkan berhadapan dengan Allah, memperbaiki ibadah, beristighfar, bertaubat, membereskan sambutan hutang kalau ada, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Nah, mendingan konsen ke situ ya kan, daripada sesuatu yang kita tidak sanggup melakukan. Di samping berobat sendiri hukumnya tidak wajib. Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa berobat tidak wajib. Salah satunya yang hadis yang awal dulu kita baca, yaitu hadis tentang perempuan ayan. Ya, didoakan oleh Nabi saja enggak usah. Ya, apalagi berubah. Jadi perempuan ayan ini siap ayan seumur hidup. Dan itu ditawarkan oleh Nabi. Kalau engkau mau sembuh, aku doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau engkau mau surga, dijamin surga, engkau terus ayan. Pilih yang mana? Wanita ini pilih terus ayan seumur hidup. Berarti terus dalam keadaan sakit. Ya, boleh. Walaupun berobat tentu tidak orang, bahkan kadang-kadang mungkin lebih baik, karena dengan sehat dia bisa beribadah dengan baik, bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Tetapi dalam keadaan tertentu kita biarkan diri kita dalam keadaan sakit, mungkin karena obat belum ditemukan atau terlalu mahal atau apa, maka ini boleh. kita menunggu apa yang akan Allah tentukan untuk kita dan bersiap-siap berhadapan dengan Allah, tentu ini sebuah nikmat. Ya. Jawazu shadaqatil walad an walidayhi. Ya, ini bolehnya atau sampainya pahala sedekah anak untuk orang tua, anak kepada orang tua tentu bisa. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis 949. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan bi riwayatin idza mata ibnu Adam, apabila seorang manusia muslim meninggal, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya terputus. Yang biasa sholat sudah tidak dapat pahala sholat lagi, yang biasa baca Al-Quran sudah tidak dapat pahala baca Al-Quran lagi. Illa min salasin, kecuali tiga. Apakah tiga ini pembatas? Al-jawab ya. Maka tidak menjadi empat, tidak menjadi lima, hanya tiga. Yang tidak putus hanya tiga. Di luar tiga ini putus. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Antum sedekahkan karpet untuk masjid. Antum meninggal, karpet masih dipakai sholat, maka terus mengalir. Ya. Atau seperti tadi, antum sedekahkan harta antum untuk membiayai si fulan di pesantren. Antum meninggal, dari pesantrennya dia mendapatkan ilmu syar'i, dia dakwahkan, dia amalkan, maka terus mengalir kepada anda. Ini sedekahin jariyatin, banyak sekali contohnya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Seperti tadi, antum hafal, ajarkan Al-Fatihah, antum ajarkan surat-surat pendek. Ya. Nah, dari sini betapa besar pahala guru-guru TK itu, ya. Betapa besar. Rata-rata anak masuk TK belum hafal Al-Fatihah, belum hafal surat-surat pendek. Nah, hafal dari guru. Ya. Antum guru TK misalnya, anak-anak antum bisa bikin setiap tahun itu 50 anak hafal Al-Fatihah. Itu setiap tahun antum mengajar bertahun-tahun, berapa ratus anak yang hafal Al-Fatihah dari antum. Maka setiap anak itu baca Al-Fatihah sampai dia mati, terus mengalir pahalanya. Ya, ini keutamaan ilmu. Maka ikhlaskan, ikhlaskan para pengajar yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Fatihah, yang mengajarkan surat-surat pendek itu, ikhlaskan karena Allah. Kalau tidak ikhlas, ya sih, berapa gaji yang diterima? Ya, ikhlaskan karena Allah. Yang terakhir, awwaladin salihin yada'ulahu, anak yang soleh. Anak yang soleh, yada'ulahu di sini bukan syarat. Yada'ulahu di sini bukan syarat dan bukan menjadi contoh bahwa yang sampai itu doanya, bukan. Bukan. Bahkan sholatnya, bahkan puasanya, bahkan sodakohnya, bahkan jihadnya. Setiap kali si anak soleh ini berbuat kebaikan, maka orang tuanya mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ya. Jadi yada'ulahu ini istilahnya libayanil hal, untuk menerangkan keadaan anak soleh itu, mendoakan. Kan jelas ayatnya, pemikir li wali wali daya warhamhuma, ya kan? Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.